Yeah. I'm a lit KB. Daripada bosan, mending bunuh diri. Tutup kamar, gantungkan leher di tali. Hari ini aku ingin mati dan berharap besok bisa hidup lagi. Jangan ragu, yakinkan dirimu. Aku kawan, akhir hidupmu mungkin lebih berguna jika engkau mati. Karena semasa hidup jadi beban tiap hari. Ada banyak pilihan yang bisa kau lakukan, mulai dari gantung diri atau tabrak lari. Susah mati jangan nyerah, ayo coba lagi. Coba lagi dan coba lagi. Hidup atau mati, aku harus mandiri. Sebelum mati aku order peti mati. Surga atau neraka tak jadi masalah, karena sama Tuhan aku tak pernah percaya. Di alam sana aku minum kopi atau mungkin juga nongki nongki sama malaikat atau sama Tuhan. Mari selfie. Ngomong sama Fala, ayo mati, ayo mati.